Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI Saimin dan Saimat yang kami hormati dan kami muliakan, senang sekali kita bertemu di bulan suci, bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Karena keberadaan kita pada saat sekarang ini sudah hampir di pertengahan bulan Ramadan. Itu artinya kita sudah berada hampir di pertengahan jalan untuk menyelesaikan Ramadan kita. Akan tetapi jangan bangga dahulu, jangan cepat puas dahulu, karena masih ada beberapa hari atau beberapa minggu lagi kita menjalani Ramadan. Dan kita dituntut untuk menjadi orang yang lebih fokus dan serius untuk mengisi Ramadan kita dengan baik. Ayat kita pada hari ini mencoba untuk mengarahkan dan menggelorakan semangat kita agar bisa lebih tertarik, lebih mendekatkan diri kepada Allah dan lebih bersemangat di dalam menyelesaikan sisa-sisa pertengahan akhir di bulan Ramadan kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yuhyi wa yumiitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti? Saimin dan saimat yang dirahmati oleh Allah, ayat ke-80 dari surah Al-Mu'minun ini sangat tegas, sangat vulgar, sangat jelas kepada kita bahwasanya yang membuat kita bisa hidup sekarang ini itu adalah Allah. Dan nanti pada satu saat ketika kita sudah sampai batasan akhir, limit akhir dari kehidupan kita, yang mematikan kita itu adalah Allah. Dan apa yang kita lihat dari fenomena kehidupan kita, pergantian siang dan malam, itu semua adalah karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun, mengapa kita tidak memikirkannya? Coba sehatkan pikiran kita, pergunakan akal jernih kita, pergunakan akal sehat kita untuk menangkap segala bentuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita di Ramadan ini yang begitu sangat cepat terasa, sehingga kita sudah berada di hampir pertengahan akhir Ramadan, itu semua memberikan satu catatan kepada kita bahwa tanpa terasa sudah pertengahan ya, tanpa terasa nanti Ramadan akan berakhir. Dan bukan itu yang penting untuk dipertanyakan, tetapi yang kita penting pertanyakan adalah ketika saya sudah menginjak di hampir pertengahan Ramadan ini, apa yang sudah saya lakukan untuk mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya? Apakah sudah semakin terbakar semangat saya untuk melakukan kebaikan di Ramadan ini? Apakah saya sudah berpuasa dengan sebaik-baiknya? Apakah saya sudah mengisi hari-hari saya dengan membaca Al-Quran? Sudah berapa juz saya baca di sampai hari ini? Apakah masih banyak lagi yang harus diselesaikan? Ataukah sudah sesuai dengan perencanaan kita, satu hari satu juz, sehingga akhirnya penutup Ramadan kita bisa menyelesaikan 30 juz khatam Al-Quran ya? Dan kemudian masih banyak lagi hal yang lain kita pertanyakan. Maka untuk membuat kita menjadi semakin bersemangat, Allah memberikan kita semangat itu. Ingat baik-baik, huwa huwal lazi yuhyi wa yumit, bahwasanya dia yang menghidupkan dan mematikan kamu. Kita hidup karena diberikan kesempatan oleh Allah, maka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan pada saat kita nanti akan ditarik nyawa kita oleh Allah, maka pada saat itu kita sudah punya persiapan dan kita sudah punya pundi-pundi amal kebaikan yang kita lakukan dengan memanfaatkan umur dan kehidupan kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita studio sudah ada ustaz kita. Ada Ustaz Fajrul Haq dan ada Ustaz Jenal. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana dan Ustaz Haji Jenal Arifin. Ayat yang kita kaji yaitu ditutup dengan afala ta'qilun. Afala ta'qilun ini artinya apakah kamu tidak memahaminya? Salah satu bahwasanya Allah yuhyi wa yumit. Macam mana pun orang yang ingin hidup panjang, tapi ingatlah bahwasanya Allah yuhyi wa yumit. Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan. Jadi mestilah kita pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. agar kita tidak terfokus memikirkan tentang kekuasaan Allah, sehingga kita terfokus untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah untungnya, karena Allah telah menjelaskan sifatnya, yaitu yuhyi wa yumit. Sedangkan ayat yang setelah itu berbunyi walahu ikhtilaful laili wan nahar. Ayat ini juga artinya bagi Allah lah mengatur pertukaran malam dan siang. Tentunya malam itu adalah untuk istirahat karena gelap. Adapun siang itu adalah untuk mencari rezeki. Kenapa kita mengatakan begitu? Karena banyak ayat-ayat di dalam ayat Al-Quran ini mengindikasikan. Salah satunya, waja'alna laila subata. Kata Allah, kami jadikan malam untuk subata, artinya istirahat pada malam hari. Ada juga dikatakan libasa, ada juga mengatakan subata. Kenapa? Karena Allah telah menentukan apa yang sudah Allah ciptakan dalam alam ini. Apabila manusia melanggar tabiatnya, maka ini akan dampaknya pada kesehatan seseorang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyarankan kepada sahabatnya untuk tidur saja. Rasulullah mengatakan, padamkan lampumu jika kamu tidur. Karena apa? Karena badan kita tidak akan beristirahat sepenuhnya dengan tenang kecuali dalam gelap. Lalu inilah yang menjadikan hadis itu menguatkan bahwasanya tidak sekedar Allah mengatur malam dan siang saja, tapi banyak rahasianya di balik itu semuanya, dan penelitian telah melakukan hal tersebut karena telah membuktikan bahwa cahaya dapat terhadap tubuh manusia itu akan menjadi bahaya ketika cahaya itu terus tidak menghalangi tubuh manusia ketika dia tidur. Jadi hal inilah sangat penting, gelap itu, karena dapat menghalangi cahaya dari tubuh manusia sehingga manusia dapat beristirahat dari beratnya pekerjaan. Karena ini telah terbukti dengan ilmu modern bahwa cahaya tersebut dapat terhadap tubuh manusia. Makanya Allah mengingatkan kita juga, kalau kita ingin berjalan, jalanlah sesuai dengan tabiat yang sudah digariskan Allah, baik itu dalam Al-Qur'an, baik pun itu di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sadena. Akal membuat semua bermanfaat. Akal membuat manusia lebih cerdas. Akal membuat manusia seharusnya lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah fungsi akal. Maka Allah berkata, afala ta'qilun. Gunakanlah akalmu, jadilah orang cerdas. Orang cerdas pasti beriman. Kalau ada kecerdasannya tidak mengarahkannya kepada iman, maka dia bukan cerdas. Ya, terima kasih Ustaz Jenal, terima kasih Ustaz Fajrul, para pendengar rahimakumullah, sayyimin dan sayyimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangat indah sekali tadi apa yang disampaikan oleh para narasumber kita, memberikan kita satu semangat baru, memberikan kita satu penyadaran baru bahwa benar-benarlah hendaknya kita memanfaatkan momen Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita bisa akan berjumpa lagi dengan Ramadan berikutnya, atau bahkan mungkin di Ramadan kali ini ternyata kita tidak bisa menghabiskannya karena memang limit batas waktu hidup kita sudah ditentukan oleh Allah sebelum berakhirnya Ramadan. Oleh karena itu, apalah ta'qilun, sebagaimana tadi kata Ustaz Jenal, coba benar-benar pergunakan akal kita dengan baik. Sadarilah, berusaha untuk memaksimalkan Ramadan ini apa yang belum saya lakukan ya di Ramadan ini, apa yang harus saya tingkatkan di Ramadan ini, dan bagaimana caranya agar kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang diredai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini dan pasca kita selesai melaksanakan Ramadan ini nantinya untuk bertemu di Ramadan tahun depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Ustaz Fadrul. Nah, kami pulang ya. Nah, boleh lah.